عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sesi yang kedua ini, ba'dal isya, kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang Al-Adab Al-Islamiyah. Pada pertemuan terakhir, kita telah memasuki pembahasan hadis yang ke-95, 96, dan 97. Tiga hadis ini berada dalam satu bab yang berjudul Babu Man La Yarhamu La Yurhamu. Bab, barang siapa yang tidak merahmati, yaitu barang siapa yang tidak memiliki sikap rahmah, maka dia tidak dirahmati. Atau bisa juga dengan kata lain, barang siapa yang tidak memiliki rasa sayang, maka dia tidak akan disayangi, ya. Karena rahmah itu juga terkandung padanya makna itu, ya, kasih sayang. Mungkin untuk melengkapi faidah, kita akan baca kembali hadis yang disebutkan di dalam bab ini. Sebenarnya pertemuan sebelumnya sudah kita baca, tapi kita ulang kembali, ya, untuk mengingat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بسبدا من لا يرحم لا يرحم barang siapa yang tidak merahmati maka dia tidak akan dirahmati. Hadis yang berikutnya 96, wa an Jarir ibn Abdullah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nasa, la yarhamullahu man la yarhamun nasa, Allah tidak akan merahmati barang siapa yang tidak merahmati manusia. Hadis yang walaupun lafadznya berbeda, yakhtalif fil lafadz, tapi semakna dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala an. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-97 masih semakna pula, qala al-Imam Bukhari rahimahullah wa haddatsana 'Abdah an ibni Abi Khalid An Qais An Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu, dari sahabat yang sama Jarir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak merahmati manusia, Allah tidak akan merahmatinya. Naam. Dari sini, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, kita mengetahui pentingnya memiliki sikap rahmah. Ya. Pentingnya memiliki sikap rahmah, di sana ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini. Misalnya hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. rahmatilah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya akan merahmatimu zat yang ada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam hadis ini, selain menunjukkan fawaid khuluqiyah, ya, yaitu fawaid tentang adab, pentingnya memiliki sikap rahmah, juga terdapat padanya faidah tentang permasalahan akidah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, yaitu berada di atas arsnya, beristiwa di atas arsnya. Karena di situ Rasulullah SAW menyebutkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, rahmatilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, manusia, hewan, ya, dan lainnya dari makhluk-makhluk Allah, maka niscaya akan merahmatimu zat yang ada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya, penyebutan atau penjelasan bahwasanya Allah di atas langit banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Di hadis ini hanya salah satu contoh dalilnya. Misalnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "A'amintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? "Ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Yang maha mampu untuk menenggelamkan, ya, bumi, atau membuat bumi itu terbenam. Ya. Siapa yang dimaksud di sini? "Amintum man fis sama", apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Untuk melengkapi faidah ini, faidah dari hadis-hadis yang kita baca tadi, kita akan dengarkan bersama penjelasan atau syarah dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasiah, dalam kitabnya Aulul Ahad As-Samad Syarhul Adabil Mufrad. Ya, beliau memiliki kitab khusus syarah tentang kitab Al-Adabul Mufrad yang berjudul Aulul Ahad As-Samad Syarhu Al-Adabil Mufrad, yang dicetak menjadi atau ke dalam 3 jilid. Naqra' qala rahimahullahu ta'ala, "Hadhihi al-ahadith li mawdu'in wahidin wa huwa wujubut tahalli bi husnil muamalati wa takhalluqi bi khuluqir rahmah." Hadis di sini berbicara tentang satu topik, satu tema, yaitu wajibnya berhias dengan muamalah yang baik dan wajibnya berhias dengan akhlak yang baik, yaitu akhlak memiliki sikap rahmah, terkhusus akhlak yang berupa sikap rahmah. "Fal mu'minu sahibu rahmatin yarhamu man yastahiqqu ayyurham." Maka seorang mukmin adalah seorang yang memiliki sikap rahmah, merahmati barang siapa yang memang berhak untuk dirahmati. Sehingga di sini menunjukkan, ya, sikap rahmah itu adalah di antara ciri-ciri kaum mukminin. Ya. Bahwasanya ciri-ciri dari kaum mukminin, mereka adalah ruhama, memiliki sikap rahmah. "Sawa'un min bani Adam aw min ghairi bani Adam." Baik itu terkait dengan manusia, ya, ketika bermuamalah dengan manusia, seorang mukmin memiliki sikap rahmah terhadap manusia yang lain. Begitu pula makhluk-makhluk Allah yang lainnya selain bani Adam. "Minal hayawanat ala ikhtilafi anwa'iha." Baik yang berupa hewan-hewan, ya, dengan segala bentuk jenisnya. Di antara bentuk rahmat seorang mukmin kepada hewan adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ya, tentang disyariatkannya apa, menajamkan pisau ketika akan menyembelih hewan kurban. Ini di antara sikap rahmah. Ya, tajamkanlah pisau kalian, asahlah pisau kalian, ya, Sehingga maksudnya apa? Ketika menyembelih hewan kurban itu, tidak terlalu sakit hewannya. Tidak tersiksa terlalu lama. Ya. Sekali tebas, terputus. Urat lehernya, begitu juga saluran nafasnya dan saluran makannya. Sehingga lebih cepat hewan tersebut mati, ya, dan tidak merasakan sakit yang terlalu sangat. Berbeda halnya ketika pisau yang dipakai untuk menyembelih itu tumpul. Ya, digesek-gesek, tidak putus-putus. Itu akan semakin tersiksa hewannya. Nah, disinilah keindahan Islam. Membimbingkan pemeluknya untuk memiliki sikap rahmah. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun dibimbingkan sikap rahmah ini. Ya. Naam. Begitu pula, ya, dalam hadis yang lain pun Rasulullah menyebutkan ketika mengasah pisau, jangan sampai di hadapan hewan yang akan disembelih. Itu diantara bentuk sikap rahmah. Ya. Karena hakikatnya itu telah menyiksa dia sebelum disembelih. Melihat pisau yang akan dipakai untuk menyembelih, diasah di hadapannya. Ya. Tersiksa hewan ketika melihat hal itu. Qala rahimahullahu ta'ala, faman ittasafa bisifatir rahmah wa'tabaraha ta'atan lillah azza wa jal wa mutaba'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inna lahun nasib al-awfar minar rahmah allati a'tahu Allahu azza wa jal iyyaha. Barang siapa yang memiliki sikap rahmah dan dia menganggap, meyakini bahwasanya sikap rahmah yang dia kerjakan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk ittiba', mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia akan mendapatkan balasan yang besar berupa rahmat Allah yang akan Allah berikan kepadanya. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan di antara sifat-sifat istimewa yang ada pada Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah sifat rahmah. Allah puji beliau karena adanya sifat rahmah yang ada pada diri beliau sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Allah taala berfirman, laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri. Yaitu dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi beliau perkara-perkara yang memberatkan kalian. Jadi kalau ada perkara yang memberatkan umatnya, beliau terasa berat. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Harisun alaikum. Beliau sangat bersemangat agar umatnya itu mendapatkan kebaikan. Ya, sangat bersemangat kebaikan, ya, bisa dirasakan oleh umatnya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau sangat pengasih dan penyayang, memiliki sikap rahmah, ya, disifati dengan rahim, memiliki sifat rahmah kepada orang-orang mukmin. Huwa arhamur rahimin. Wa rahmatuhu ala naw'ain. Sekarang kita mulai membahas tentang rahmah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi yang kita sebutkan di awal atau penjelasan yang disebutkan beliau ini tentang keutamaan sikap rahmah. Rahmah adalah amalan, merupakan amalan yang bernilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan Rasul di dalam sunnahnya. Sehingga ketika seorang berusaha untuk memiliki sifat rahmah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasul, maka itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Beliau kemudian menjelaskan tentang rahmah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Arhamur Rahimin. Arham Ar-Rahimin. Zat yang paling pengasih dan penyayang. Wa rahmatuhu ala naw'ain. Rahmat Allah itu terbagi menjadi dua jenis. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ammah. Rahmat Allah yang sifatnya umum. Ammah. Jenis yang kedua, khasah. Rahmat Allah yang khusus. فالرحمة العامة هي التي رحم الله بها جميع مخلوقاته فأوجدهم من العدم. Ya, jadi setelah kita mengetahui bahwasanya rahmat Allah, rahmat yang merupakan sifat Allah, itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama apa tadi? Rahmat yang sifatnya, yang apa? Ammah. Jenis yang pertama, rahmat Allah yang umum. Yang kedua, rahmat khasah. Rahmat Allah yang khusus. Sekarang beliau akan menjelaskan masing-masing dari dua jenis rahmat yang merupakan sifat Allah ini. Farrahmatul ammah, rahmat Allah yang umum, hiyallati rahimallahu biha jami'a makhluqatihi. Yang dengan sifat itu Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ya, dengan rahmat Allah yang umum itu sifatnya, Allah merahmati seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Apa di antara bentuk rahmat Allah itu? Fa'aujaduhum minal adam. Menciptakan mereka dari ketiadaan. Ini merupakan rahmat Allah. Makhluk yang sebelumnya tidak ada, ma'adum atau adam, ya, dia tidak ada wujudnya. Kemudian Allah ciptakan menjadi sesuatu yang wujud di alam ini. Maka itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takaffala bi arzaqihim wa hifdhihim wa daf'i syurur anhum. Begitu pula rahmat Allah kepada seluruh makhluknya yang umum sifatnya dalam bentuk Allah menanggung rizkinya. Allah menanggung rizkinya. Manusia, jin, hewan, semuanya yang menanggung rizkinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa hifdhihim, dan juga Allah menjaga mereka. Wa daf'i syurur anhum, dan menolak kejelekan dari mereka. Kama yasha'u wa yurid, sebagaimana yang Allah kehendaki dan Allah maukan. Wa khassa bani Adam farahimahum biinzalil kutub. Di antara sekian makhluk Allah yang sangat banyak jumlah dan jenisnya, Allah memilih bani Adam, manusia, dikhususkan dengan rahmat yang khusus. Apa itu rahmat Allah yang khusus bagi bani Adam, bagi manusia? Yaitu dengan binzalil kutub wa irsalir rusul, dengan menurunkan kitab-kitab kepada mereka dan dengan mengutus para rasul. Ini adalah nikmat dan rahmat Allah yang besar kepada bani Adam, dipilih sebagai makhluk yang mengemban risalah, yang mengemban amanah syariat, yaitu dengan diturunkan kepada mereka kitab-kitab dan diutus kepada mereka para rasul, min ajli ayyubayyinu lahum muradallahi tabaraka wa ta'ala minhum. Apa tujuan diutusnya para rasul? Yaitu agar mereka, para rasul tersebut alaihimus salatu wassalam, menjelaskan kepada manusia apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala dari penciptaan mereka. Ya. Wa rahmatun khasah minallahi azza wa jal lisinfin khasin wa huwa ahlu ta'atihi. Dan kemudian ini jenis yang kedua dari jenis rahmat Allah yang merupakan sifat baginya, yaitu rahmat yang khasah, rahmat Allah yang khusus. Itu adalah jenis rahmat Allah yang Allah berikan khusus bagi orang-orang yang taat kepadanya. Ya, jadi tadi yang kita sebutkan tadi, itu baru penjelasan tentang rahmat umum. Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada, menanggung rizki mereka, menjaga mereka, menolak kejelekan dari mereka. Ya, termasuk Allah memilih manusia sebagai makhluk yang mengemban amanah syariat, ya, dengan menurunkan kitab kepada mereka dan mengutus para rasul kepada mereka. Ini rahmat yang sifatnya umum. Pembahasan berikutnya, rahmat yang khusus, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Min malaikatihil kiram wa anbiya'ihil izam wassalihina minal anam. Yaitu dari kalangan para malaikat, ini golongan-golongan makhluk Allah yang mendapatkan rahmat khusus dari Allah, yaitu dari kalangan para malaikat yang mulia, wa anbiya'ihil idzam, dan nabi-nabinya yang agung, was-salihina minal anam, dan orang-orang saleh dari kalangan manusia. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana yang Allah firmankan, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah rahim, merahmati orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini apa? Rahmat apa? Yang umum ataukah yang khusus? Yang khusus. Karena Allah sebutkan di sini wa kana bil mu'minina rahima. Allah merahmati hamba-hambanya yang beriman. Ini rahmat yang sifatnya khusus, yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Orang-orang yang tidak beriman tidak mendapatkan rahmat khusus ini. Qala rahimahullah, fal mu'min al muti' jama'a Allahu azza wa jallahu bainar rahmah al 'amah war rahmah al khassah. Sehingga seorang mukmin yang taat kepada Allah, Allah menggabungkan dan mengumpulkan padanya dua jenis rahmat ini. Rahmat yang umum dan rahmat yang khusus terkumpul pada seorang hamba yang mukmin yang taat kepada Allah. Wa ghairul muti' in faradat fihi ar-rahmatul 'amah. Adapun manusia yang durhaka, yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mendapatkan satu jenis rahmat, yaitu rahmat 'amah yang sifatnya umum. Berupa apa? Birizqihi. Jadi walaupun orang yang tidak beriman pun tetap diberikan rahmat Allah. Tapi rahmat yang sifatnya amah, umum. Tetap diberikan rizki dia. Wasihatihi, tetap diberikan kesehatan. Ya, diberikan harta benda, uang yang banyak, ya, rumah yang mewah, mobil, dan sebagainya. Harta benda duniawi. Orang-orang yang tidak beriman pun mendapatkan kenikmatan ini sebagai bentuk rahmat dari Allah, tapi rahmat yang sifatnya amah, umum. Tetap diberikan kesehatan, badannya bugar, tidak pernah sakit. Iya. Wa amnihi wastiqrarihi, diberikan rasa nyaman, keamanan, ya, kedamaian. Wa ghairi dzalika mimma tatamatta'u bihil khalaiq min athari rahmatillahi ta'ala 'alaiha, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain yang dengannya mereka merasakan nikmat tersebut dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lida nadaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila takhalluq bi khuluqir rahmah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menghasung agar umatnya berusaha untuk memiliki akhlak rahmah ini. Memiliki sikap atau sifat rahmah. Fal kabiru yarhamus saghir, seorang yang lebih tua merahmati yang lebih muda. Wal ghani yarhamul faqir, seorang yang kaya yang diberikan harta yang berlebih merahmati orang lain yang fakir. Wal alim yarhamul jahil, seorang yang alim yang memiliki ilmu merahmati orang lain yang jahil kondisinya. Bi ta'limihi was sabr alaihi, dengan cara mengajarkan ilmu, yaitu ilmu agama kepada mereka dan bersabar atasnya. Wa hakadha yabdhulul insanu rahmata bihasabil hajati ilaiha. Oleh karena itu, ya, demikianlah seorang manusia hendaknya mencurahkan sifat rahmahnya sesuai dengan kebutuhan. Wal mulabasat allati taqtadiha wa tastad'iha, yaitu sikap rahmah dituntut oleh atau dituntut dari setiap hamba sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Fala yakunu faddan ghalidhan wala jabbaran anidan, hendaknya seorang hamba jangan sampai menjadi seorang yang fadl, yang keras, ghalidh, kaku, ya. Wala jabbaran anidan, yang angkuh dan sombong. Wala syattaman linnas, janganlah menjadi seorang yang syattam, yang suka mencela manusia, suka membongkar aib manusia, ya. Seorang melakukan kesalahan sedikit dicela, digibahi, dijelek-jelekkan, ya. Jangan sampai seperti ini. Wasabban lahum, suka mencaci orang lain. Wa mu'ridan anhum wa muhtaqiran lahum wa sakhiran minhum. Ya, tidak mau berjumpa dengan orang lain atau bahkan merendahkan mereka dan menghinakan mereka. Hadhihi afatun tatanafa ma'a wujudir rahmah allati hasa 'alaiha nabiyur rahmah. Karena akhlak-akhlak jelek yang seperti ini bertentangan dengan sifat rahmah atau sikap rahmah yang Rasulullah perintahkan kepada kita di dalam hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Wa ma fi ma'naha, dan hadis-hadis yang semakna dengannya. Wa kulluha tahuthu 'alal ittisaf bi sifatir rahmah. Sifat-sifat yang tadi sudah kita baca seluruhnya, atau hadis-hadis yang sudah kita baca tadi seluruhnya menghasung apa? Menghasung kita semua untuk memiliki sifat rahmah. Contoh hadis yang lain. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya akan merahmatimu zat yang ada di atas langit. Lianna al-jazaa'a 'indallahi min jinsil 'amal. Kenapa demikian? Ya. Allah akan merahmati orang yang merahmati orang lain karena balasan di sisi Allah itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau orang memiliki sifat rahmah, ya, suka merahmati orang lain atau makhluk yang lain, Allah balas dengan apa? Allah akan curahkan rahmat baginya. Sebaliknya, seorang yang keras, kaku, tidak memiliki sifat rahmah, ya, naam, keras kepala, sombong, angkuh, dan sebagainya, Allah tidak akan merahmati dia. Wal'iyadzu billah. Faman takhallaqa bi khuluqir rahmah wattasafa biha fil ard rahimahullahu tabaraka wa ta'ala fi uliyaihi bi rahmatihi allati la yastaghni anha makhluqun abadan. Maka barang siapa yang berusaha untuk memiliki akhlak rahmah dan bersifat dengannya di muka bumi, Allah akan merahmatinya di naam dari atas langit. Allah akan berikan rahmat kepadanya yang mana tidak ada satupun makhluk yang merasa tidak butuh kepada rahmat Allah. Semua makhluk butuh kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man wakalahu allahu ila nafsihi da'a wa halaka wa dhalla. Kenapa kita ini setiap saat, setiap waktu butuh kepada rahmat Allah? Karena barang siapa yang tidak Allah rahmati, Allah biarkan dia begitu saja, Allah tidak rahmati dia, Allah tidak tolong dia, niscaya apa yang akan terjadi? Doa. Dia akan terlantar, halaka, binasa dan tersesat. Waliyadu billah. Oleh karena itu, di antara doa yang sering dipanjatkan Rasulullah SAW, apa? Yang terkait dengan hal ini, apa? Siapa masih ingat? Yang mana tidaklah seorang hamba itu bisa terlepas dari rahmat Allah walaupun sekejap mata. Ya. Naam. Yang maknanya adalah Allahumma la, di akhirnya Rasulullah menyebutkan tarfata ain, seperti itu hadisnya, ya, janganlah engkau, ya, Allahumma naam, siapa yang ingat? Naam, bukan itu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau mewakilkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ya. Naam. La astahdir al-an, ya. Ana agak lupa lafaz hadisnya bagaimana, ya. Di situ terkandung makna bahwasanya seorang hamba tidaklah bisa terlepas dari rahmat Allah walaupun sekejap mata. Karena kalau sampai Allah tidak merahmatinya, niscaya dia pasti akan binasa. Wal'iyadu billah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Qala rahimahullahu ta'ala, ومن هذه الأحاديث من لا يرحم لا يرحم. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang rahmah ini adalah hadis tadi, barang siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Man lam yattasif bi sifatir rahmah fi mahalliha wa li ahliha faqad tasabbaba fi hirmani nafsihi min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmah, ya, pada tempat yang seharusnya memang dia harus memiliki sifat rahmah ketika itu, atau tidak memberikan sifat, tidak memberikan rahmah kepada orang yang berhak mendapatkannya, maka dia telah menjadi sebab terhalangnya rahmat Allah bagi dirinya sendiri. Allati hajatuhu ilaiha a'zam min hajatihi ila ta'ami wasyarabi wan nafas wasihah wa ghairi dhalik. Yang mana kebutuhan seorang hamba kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih mendesak, lebih dibutuhkan dibandingkan kebutuhannya kepada makanan, minuman, nafas, bahkan kesehatan atau yang kebutuhan yang lain. Jadi rahmat seorang, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dibutuhkan hamba. Lebih dibutuhkan dibandingkan makanan, minuman, bahkan nafas yang selalu kita hirup. Mimma huwa mundarijun tahta hadzan nas al-karim ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat rahmah akan dirahmati oleh ar-rahman, ar-rahman akan merahmati mereka. Maka rahmatilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, maka niscaya akan merahmati kalian zat yang ada di atas langit. Wa kam min nususin waradat fi hadzal ma'na. Berapa banyak nas-nas syar'i yang berbicara tentang hal ini, tentang pentingnya untuk memiliki sifat rahmah. Mimma yubayyinu lana wujubat takhalluq bi khuluqir rahmah, yang menjelaskan kepada kita wajibnya, ya. Jadi hukumnya demikian, menunjukkan kepada kita wajib untuk memiliki sifat rahmah. Hatta ma'al hayawanat, sampai pun kepada binatang. Wa qissatul mar'ah al-baghi az-zaniyah allati ra'at kalban hawla bi'rin yalhath minal 'atash. Kita ingat bagaimana tentang sebuah kisah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, kisah tentang seorang wanita, ya, maaf-maaf saja, wanita pezina, ya, di zaman Bani Israel. Kisah tentang wanita yang demikian kondisinya, wanita pezina yang melihat seekor anjing dalam kondisi menjulurkan lidahnya karena kehausan. Fanazalat ilal bi'r wa mala'at khuffaha thumma hamalathu wa rafa'athu wa saqat al-kalb. Kemudian si wanita tadi melihat anjing yang demikian kondisinya, ya, kehausan, hampir mati, maka dia segera turun ke dalam sumur dan mengambil air dengan membawa tempat ini, khuf. Khuf itu seperti sepatu yang terbuat dari kulit, ya, seperti kaos kaki gitu, tapi terbuat dari kulit sehingga bisa dipakai untuk tempat air. Kemudian dia mengambil air dari sumur tersebut dan meminumkannya kepada si anjing tadi. Faghafarallahu laha dhanbaha al-azim. Dengan sebab amalan yang sepele itu, amalan yang terlihat ringan dan remeh, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa si wanita tadi yang sangat besar. Ya, dosa-dosa yang sangat banyak dan besar itu. Ya, ini kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga di sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum menunjukkan besarnya pahala dan ganjaran bagi hamba-hamba Allah yang memiliki sifat rahmah. Ya. Dengan sebab sifat rahmah, Allah akan mengampuni dosa seorang hamba walaupun besar, sebagaimana yang terjadi pada wanita ini. Wa hadza min atharir rahmah. Ini di antara asar atau pengaruh sifat rahmah. لما كان في قلبها آثار من الرحمة رحمت هذا الحيوان الذي لا يملك لنفسه أن ينزل البئر ولا يتصرف. Si wanita tadi, rahmah yang ada pada hatinya menjadikan dia merahmati hewan tersebut, walaupun hewan yang disebutkan dalam kisah tadi anjing, ya, binatang yang hina, tapi karena kondisinya yang demikian rupa, ya, kehausan hampir mati, kemudian si wanita tadi memiliki sifat rahmah sehingga merahmati hewan tersebut dan melakukan apa yang dilakukan tadi. Farahmatuhu fasaqathu wa huwa kalbun. Farahimathu wasaqathu wa huwa kalbun. Maka si wanita tadi merahmati dan kemudian meminumkan air kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha dhanbaha wa huwa az-zina. Maka dengan sebab itu Allah mengampuni dosanya, yaitu dosa zina yang dia lakukan. Wa hadza dalilun ala annahu man rahima ghairahu minal khalqi aw minal hayawan hayawanat aw minal wuhush allati baina aydina kal hirrah wad dawab wa ghairi dhalika faqad qama bi asbabir rahmah allati wa'ada biha man qama bil ihsan ila ghairihi rahmatan lahu ibtigha'al ajr minallah. Ya, di sini beliau menyebutkan nasihat, ya, di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang merahmati makhluk yang lain, baik walaupun itu adalah makhluk yang berupa hewan, ya, atau binatang liar seperti kucing dan sebagainya, hewan melata yang lain, maka dia telah melakukan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian kurang lebih penjelasan yang beliau sebutkan tentang hadis ini. Nah, masih ada waktu tersisa, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-98. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa an 'Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika pernah mendatangi Nabi sekelompok orang dari kalangan A'rab, yaitu Arab Badui. Faqala lahu rajulun minhum, maka salah seorang dari mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atuqabbilu nasibyan, apakah kalian memiliki kebiasaan untuk mencium anak-anak? Fawallahi ma nuqabbiluhum, demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak. Ya. Karena memang demikian, secara umum watak dari A'rab, orang-orang Badui itu keras dan kaku. Ya. Kurang sifat rahmahnya. Maka di antara mereka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalian memiliki kebiasaan, Anda dan ya, para sahabat itu memiliki kebiasaan untuk mencium anak-anak? Demi Allah kami tidak pernah melakukan hal itu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. Apakah aku bisa melakukan sesuatu jika Allah telah mencabut sifat rahmah dari hatimu? Ya. Ini menunjukkan pengingkaran dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, bahwasanya takbilus sibyan, mencium anak-anak, itu di antara bentuk rahmah kepada anak-anak. Jadi kalau sampai ada orang yang ya merasa enggan untuk mencium anak-anaknya sendiri terutama, ya, itu menunjukkan kurangnya sifat rahmah yang ada pada hatinya. Khawatir, ya, Rasulullah khawatir sifat rahmah itu telah tercabut dari hatinya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-99, qala rahimahullah haddatsana Abu Nu'man, ini hadis yang semakna, ya. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد ابن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر استعمل رجلا أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا Umar bin Khattab semasa beliau menjadi khalifah, ya, berkuasa menjadi Amirul Mukminin, beliau mempekerjakan seorang. Faqala al-amil, maka pekerja tersebut berkata, "Inna li kadza wa kadza minal walad ma qabbaltu wahidan minhum." Aku memiliki anak-anak yang sejumlah demikian. Ya, memiliki banyak anak. "Ma qabbaltu wahidan minhum." Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Faza'ama Umar aw qala Umar, maka Umar pun berkata mengomentari ucapan pria tadi, "Inna Allah azza wa jalla yarhamu min ibadihi illa abarrahum." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak merahmati dari kalangan hamba-hambanya kecuali orang terbaik mereka. Ya. Ini menunjukkan barakallahu fikum, ar-ruhama, orang-orang yang memiliki sifat rahmah, itu adalah orang-orang yang abrar, termasuk orang-orang yang baik, ya. Dan akan Allah rahmati mereka sebagai bentuk balasan. Kita baca sedikit syarahnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadhanin nassan min jumlatin nusus allati fiha targhib fil ittisaf bi sifatir rahmah. Dua nas ini, yaitu dua riwayat ini, termasuk di antara nas-nas yang menunjukkan di dalamnya targhib, motivasi, hasungan untuk memiliki sifat rahmah. Dan juga tahdhir minat takhalli wa takhallus minar rahmah. Terdapat peringatan keras dari, ya, tidak adanya sifat rahmah di dalam diri seseorang. Jangan sampai seseorang tidak memiliki sifat rahmah. Ya, di dalam dua nas atau dua hadis ini, dua riwayat ini terdapat peringatan keras tentang hal itu. Ala wa inna min atharir rahmah taqbilus sibyan. Dan hendaknya kita ketahui bahwasanya di antara athar itu adalah pengaruh dari sifat rahmah yang asalnya dari hati manusia, itu bisa terwujud, terrealisasi dalam bentuk apa? Taqbilus sibyan atau taqbilul atfal, mencium anak-anak. Ya. Sawa'un atfalul insan li nafsihi aw li qarabatihi aw li ikhwanihi almu'minin wal mu'minat. Baik anak-anaknya sendiri atau anak-anak kerabatnya atau saudara-saudaranya dari kalangan mu'minin dan mu'minat. Fa'atifahu 'ala as-saghir, fa'atfuhu 'ala as-saghir wa rahmatuhu lahu wa taqbiluhu iyyahu rahmah. Maka kasih sayang kepada anak kecil, merahmatinya dan menciumnya, itu adalah bentuk rahmat. Waqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbil ala tafal. Dan dahulu Rasulullah, ya, alaihi salatu wasallam, semasa hidupnya, beliau disebutkan di dalam beberapa riwayat juga melakukan hal ini, mencium anak-anak kecil. Wa yahmiluhum ala dhahrihi, menggendong anak-anak tersebut di atas pundak beliau, di atas punggung beliau. Hatta fis shalah, sampai pun ketika beliau sedang salat. Ya, diriwayatkan beliau menggendong anak kecil ketika salat, kama fi qissati Zainab binti Abil As, sebagaimana pada kisahnya Zainab bintu Abil As. Zainab bintu Abil As ini cucu Rasulullah sendiri, ya, yang digendong atau dibawa ketika salat. Fal maqsudu anna min jumlati ma yattasifu bihil insan minar rahmah rahmatud da'if wal atfal minad du'afa wan nisa minad du'afa wal banat as-sighar minad du'afa. Ya, maksud dari hadis ini, ya, bahwasanya di antara bentuk sifat rahmah yang harus atau hendaknya ada pada manusia, ada pada seorang hamba, itu adalah merahmati makhluk-makhluk Allah yang lemah. Di antara contoh makhluk Allah yang lemah itu adalah anak-anak kecil. Ya, begitu juga, ya, para perempuan, wanita-wanita yang lemah, wal banat as-sighar, dan anak-anak kecil perempuan, mereka juga tergolong du'afa, makhluk-makhluk Allah yang lemah. Sehingga di sini juga nasihat bagi kita sebagai kaum pria, ya. Jangan sekali-kali kita merasa lebih tinggi kedudukannya di atas kaum wanita, kemudian kita seenaknya sendiri memperlakukan hamba-hamba Allah yang lemah ini. Ya, hati-hati sebagai kaum suami, jangan mentang-mentang ya ketika mendengar ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sesungguhnya pria itu adalah qawwam, pemimpin bagi wanita, kemudian dia seenaknya memperlakukan istrinya ya tanpa memiliki sifat rahmah. Sangat disayangkan di sana ada atau mungkin banyak bahkan para suami yang kalau dia kepada orang lain bisa bersikap lembut ya, bersikap sopan, bisa menampakkan rahmatnya kepada orang lain, baik itu kepada saudaranya, tetangganya, temannya, tapi giliran di rumah kepada istrinya dia kasar, kaku ya. Sedikit kesalahan yang dilakukan istrinya dia marah-marah ya. Ini adalah bentuk sikap yang salah dan keliru, menafikan atau bertentangan dengan sikap rahmah yang seharusnya seorang mukmin berhias dengannya. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah, yang seharusnya kaum prialah yang melindungi mereka, bukan ya menindas atau berlaku sewenang-wenang kepada mereka. Faida wajadal insan min nafsihi rahmah ala haula faqad an'ama Allahu 'azza wa jalla 'alaihi bihadzal khuluqil 'adzim. Maka barang siapa yang mendapati di dalam dirinya ada sifat rahmah ini kepada hamba-hamba Allah dan makhluk-makhluk Allah yang lemah tadi, maka sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadanya berupa akhlak yang agung ini. Wa hadzal 'amal alladhi hasa 'alaihi an-nabi biaqwalihi wa af'alihi. Dan juga Allah telah memberikan nikmat kepadanya dengan amalan ini, yaitu amalan berupa bersifat atau bersikap dengan sikap rahmah yang Rasulullah hasung dan Rasulullah motivasi melalui ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Demikian yang mungkin bisa kita bahas di malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya pada pertemuan mendatang. Bismillahi taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.